dan hatiku telah lama terpadu. Ku mendengar ratapanmu, derita dirimu, deritaku, kerinduanmu, kerinduanku yang lama membeban menghimpit kalbu. Ini mencairlah rindu yang membeku. Berlalu sudah badai derita, mekarlah sudah